Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa iradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis ini, di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Termasuk dari jenis kesyirikan adalah ketika seorang memakai ikatan apapun atau benang dan yang selainnya yang dia letakkan di badannya, li raf'il bala'i aw daf'ihi, untuk mengangkat bala atau mencegah menolak bala. Di mana kesimpulannya adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala di dalam At-Tamhid jilid yang pertama halaman 110. Kata beliau, inna 'alqat tamaima li daf'i dhurr واعتقد انها سبب لذلك يكون قد اشرك الشرك الاصغر. Sesungguhnya mengalungkan tamaim, sudah kita jelaskan kemarin, semua jenis benda-benda yang dikalungkan di tubuh, lidaf'i dhurr, untuk mencegah kemudharatan. واعتقد انها سبب لذلك, dan dia berkeyakinan bahwa semua yang dilingkarkan di tubuhnya itu adalah sebab untuk menolak bala. Yakunu qad asyraka asyirkal asghar. Maka orang yang seperti ini, dia telah terjatuh dalam syirik asghar. Dari sisi mana? Dari sisi ketika dia mengambil sebab sesuatu yang tidak dianggap sebab di dalam syariat. Ini yang pertama. Lalu kesimpulan yang kedua, kata beliau, wa in 'allaqaha lizinah fa huwa muharramun li ajli musyabahatihi man yushriku asyirkal asghar. Kalau ada seorang yang mengaitkan benda apapun di tubuhnya, baik yang berupa kerang ataupun tali temali, meskipun itu hanya sebatas tali, lizinah, dengan tujuan aksesoris, kata beliau, fahuwa muharramun, maka itu hukumnya juga diharamkan. Kenapa? Li ajli musyabahatihi man yushriku asyirkal asghar. Karena dia melakukan perbuatan tasyabuh, menyerupai dengan orang-orang yang memakai benda-benda tersebut, dan dia terjatuh dalam syirik asghar. Jadi ilahnya, kenapa beliau mengharamkan adalah karena tasyabuh, meskipun hanya untuk aksesoris, tidak ada fungsinya, tidak ada keyakinan, dan bukan karena sebab kita mengambil benda-benda tersebut. Fadara al-amru idzan 'ala an-nahyi 'anit tamaimi kulliha. Maka pokok permasalahannya adalah larangan di dalam syariat, 'anit tamaimi kulliha, dari segala bentuk tamimah, tali temali dan benda-benda yang diikatkan, digalungkan, digelangkan di dalam tubuh seseorang. Sawaun i'taqada fiha aw lam i'taqid. Sama saja apakah dia punya keyakinan tertentu pada benda-benda itu ataupun dia tidak memiliki keyakinan. Li'anna halahu in i'taqada annaha sababun fahuwa syirkun aswar. Wa illam ya'taqid fayakunu qad syabaha ulaikal musyrikin. Karena minimalnya dia akan terjatuh pada dua hal. Kalau dia menganggap itu sebagai sebab dan meyakini sebab itu bermanfaat tanpa dilandasi dalil syar'i, maka dia terjatuh dalam syirik asghar. Kalau dia berkeyakinan bahwa benda-benda itu di luar Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menolak bala, maka dia terjatuh dalam syirik akbar. Tetapi kalau dia tidak punya keyakinan sekali, sama sekali, hanya sebatas untuk aksesoris, perhiasan, maka dia telah menyerupai orang-orang yang berbuat kesyirikan tadi. Ini di luar pembahasan perhiasan wanita yang sudah kita sebutkan kemarin. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini kesimpulan dari bab yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Taib. Maka pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan bab yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah, bab ma jaa'a fir ruqa wat tamaim. Apa-apa yang datang tentang masalah ruqyah dan tamimah. Maksudnya minan nahyi amma la yajuzu minha. Bab ini akan menjelaskan tentang ruqyah dan tamimah yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah dalam mulakhasnya munasabatul bab li kitab tauhid halaman 91. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Annahu istimrarun fi dzikril asya' allati takhullu bi 'aqidati tauhid min ar-ruqa wat tamaim asy-syirkiyah. Bab ini adalah kelanjutan pembahasan fi dzikril asya', menyebutkan tentang perkara-perkara allati takhullu, yang bisa merusak bi 'aqidati tauhid, akidah tauhid seseorang, min ar-ruqa wat tamaim asy-syirkiyah, yaitu membahas lebih spesifik tentang ruqyah dan tamaim, tamimah-tamimah yang termasuk kesyirikan ini. Tayyib. Ayuhal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Meskipun beliau di sini menyebutkan bab secara umum, yakni bab pembahasan tentang ruqyah dan tamimah syirkiyah, tapi yang beliau maksud dari khabar di sini adalah al-insya, menyebutkan dengan lafaz pernyataan tetapi yang dimaukan adalah larangan. Nah, beliau memaksudkan dalam judul bab ini tentang penegasan larangan ruqyah-ruqyah. Nanti akan kita bahas apa maksud definisi dari ruqyah dan apa saja bentuk-bentuknya. Demikian juga tamimah, benda-benda yang dipakai. Terdapat banyak larangan dari Rasulullah SAW yang sangat jelas menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah kesyirikan. Tayyib. Kemudian dalil pertama yang beliau sebutkan, kata beliau rahimahullah, mengawali pembahasannya beliau menyebutkan sebuah hadis dari Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Di dalam sahih, sahih yang dimaksud di sini adalah dalam hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. An Abi Bashir, dari Abi Bashir Al-Ansari, Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, huwa sahabiyyun syahida ghazwatal Khandaq wa mata ba'da sittin. Abi Bashir adalah seorang sahabat. Beliau mengikuti peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab. Wa mata ba'da sittin. Beliau meninggal tahun 60 ke atas. Tayyib. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu nama beliau diperselisihkan. Al-Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah dalam Tabaqah menyebutkan bahwa namanya adalah Qais bin Ubaid. Qais bin Ubaid radhiyallahu anhu. Akan tetapi disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, beliau mengatakan la yuqafu lahu ala ismin sahihin wa huwa sahabiyyun. Tidak ada satu pegangan kuat yang menyebutkan tentang siapa nama Abu Bashir. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Bashir. Sehingga Ibn Abdul Barr tidak menetapkan nama khusus karena tidak ada pegangan sahih yang bisa beliau jadikan hujjah untuk menetapkan nama bagi Abu Bashir Al-Ansari. Taib. Wa yuqalu innahu jawazal mi'ah. Disebutkan bahwa beliau meninggal di umur 100 tahun lebih. Taib. Kata Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi. Bahwasannya beliau kana dahulu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi, pada sebagian safar beliau. Maksudnya Abu Bashir pernah ikut menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safar beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, lam aqif ala ta'yinihi. Saya tidak menemukan dalil yang menyebutkan tentang safar apa yang dimaksud oleh Abu Bashir. Intinya beliau pernah menemani, ikut keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safarnya. Fa arsala rasulan, maka beliau kemudian mengutus seseorang, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin min watarin, untuk menyerukan kepada seluruh kafilah yang ikut bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, la yabqayanna, jangan sampai ada, fi raqabati ba'irin, pada binatang tunggangan mereka, qiladatun min watarin, tali dari bekas busur panah, au qiladatun, atau tali secara umum, illa qutti'at, kecuali harus dilepas, dibuang. Tayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwa ar-rasul, utusan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerukan kepada semua yang ikut bersama beliau supaya tidak meninggalkan pada hewan tunggangannya terdapat qiladah, tali yang diikatkan untuk tujuan tertentu. Apakah itu min watarin atau tali secara umum? Di sini qiladatun min watarin au qiladatun adalah bentuk keraguan dari yang meriwayatkan hadis ini. Apakah gurunya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan jangan sampai ada tali yang melingkar di tubuh hewan, atau beliau menyebutkan jenis khusus tali dari busur panah? Karena dahulu kebiasaan Quraisy ketika mereka hendak mengganti busur panahnya dengan tali yang baru. Mereka akan lepaskan tali lama itu, kemudian diikatkan di hewan, entah itu onta, kuda, keledai, dan yang lainnya. Tujuannya adalah supaya hewan tunggangannya ini tidak terkena balak. Jadi supaya untuk jadikan pelindung bekas busur panah yang lama. Nah, Nabi SAW memerintahkan agar jangan sampai ada hewan tunggangan yang ikut bersama kafilah safar beliau masih dikalungkan benang-benang tadi, dihilangkan semuanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa yang diutus oleh Nabi SAW adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Harith Ibnu Abi Usamah di dalam Musnad beliau rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Kita baca penjelasan kalimat-kalimat di dalam hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah. Kata beliau rahimahullah hafizallah, qiladatun, yang dimaksud dengan tali, ay ma yu'allaqu fi raqabatil ba'ir wa ghairihi. Segala sesuatu yang diikat di tubuh hewan, entah itu di lehernya, kemudian di kakinya, dan yang lainnya. Min watarin, dari water. Water adalah bentuk tunggal dari autarul qaus, tali yang digunakan pada busur panah. Wa kana ahlul jahiliyyati idza khalaqal watar abdaluhu bi ghairihi wa qalladu bihi ad-dawab. Dan kebiasaan jahiliyah dahulu, jika mereka mengganti tali busur panahnya, mereka akan mengikatkan tali yang lama ke hewan milik mereka. I'tiqad dan minhum annahu yadfa'u 'anid dabah 'ala 'ayna. Mereka berkeyakinan bahwa tali bekas busur panah itu bisa melindungi hewan dari penyakit ain. Tayyib. Tayyib. Kita lewati makna ijmali hadis. Kata beliau hafizallah, munasabatul hadis lil bab. Sekarang hubungan antara hadis ini dengan bab yang disebutkan oleh beliau. Judul babnya tadi pembahasan tentang larangan dari ruqyah syir'iyyah syirkiyah dan tamimah asyirkiyah. Hubungan hadis ini di mana? Kata beliau hafizallah, min haitsu innahu yadullu ala anna taqlidal ibli wa nahwiha al autar wa ma fi ma'naha lidaf'il afat haramun wa syirkun li'annahu min ta'liqi tamaimil muharrah. Sisi pendalilannya adalah hadis ini menunjukkan secara jelas ala anna taqlidal ibli wa nahwiha, bahwa meletakkan tali apapun pada unta dan yang selainnya, lidaf'il afat, untuk menolak penyakit apapun, haramun wa syirkun, adalah perbuatan haram dan termasuk bentuk kesyirikan. Kenapa? Li'annahu min ta'liqit tama'imil muharramah. Karena itu termasuk bab dari memakaikan, mengenakan tama'im yang diharamkan. Yang sudah kita bahas pada bab yang sebelumnya. Rinciannya sudah kita bahas kemarin. Kalau kemarin menekankan lebih ke manusia, dalil-dalilnya banyak untuk manusia. Nah, di bab ini, di dalil yang pertama ini, beliau tambahkan bahwa segala sesuatu yang diikatkan, hukumnya sama apakah itu pada manusia dengan tujuan-tujuan yang sudah kita bahas kemarin, demikian pula pada hewan. Agar jangan sampai disalahpahami, kok diulang lagi, ada pembahasan tamaim kemarin kan sudah, pembahasan tamimah kemarin sudah. Di sini beliau menekankan bahwa tamimah dengan hukum-hukum yang sudah kita bahas kemarin juga masuk apabila itu dikalungkan pada hewan dengan tujuan yang sama. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan untuk diputus semuanya. Kalau seandainya ada tujuan yang diperbolehkan pada kalung-kalung hewan itu, maka Rasulullah SAW akan merinci. Tapi di sini beliau tidak merincikannya. Beliau memerintahkan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu untuk memutus semua benang-benang yang ada pada hewan tunggangan dalam kafilah safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Kata Abu Umayyah rahimahullah taala, kanu yuqallidun al-ibila al-autar. Dahulu jahiliyah biasa melingkarkan tali temali pada onta dan yang selainnya, li'alla tusibahal ain, agar hewan-hewan tersebut tidak ditimpa ain atau afat yang selainnya. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'izalatiha i'laman lahum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka bi'izalatiha, untuk menghilangkan semua jenis benang itu, i'laman lahum. Ini poin pentingnya. Sebagai pembelajaran, sebagai pembekalan ilmu kepada mereka para sahabat radhiyallahu taala anhu, bi annal autara la taruddu syai'an, bahwa segala sesuatu, benang-benang yang dikaitkan itu tidak akan mampu menolak apapun. Tujuannya untuk menolak ain, benang itu tidak bisa menolak ain. Tujuannya agar hewan itu selamat, benang itu tidak bisa menyelamatkan hewan-hewan tersebut. Wa kadza qala Ibnu Jauzi rahimahullah wa ghairuhu. Demikian juga ini pendapat dari Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dan yang selainnya. Pun demikian disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Beliau masukkan pembahasan ini di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah dan menukilkan dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Tayyib. Ditambahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau mengatakan wa yu'ayyidu. Hal ini dikuatkan juga dengan hadis Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu taala anhu marfu'an, yang sudah pernah kita bahas dua kali pertemuan sebelumnya pada bab yang sebelumnya. Masih ada yang ingat hadisnya? Lafaz yang disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir adalah lafaz yang sangat tegas. Itu kata Al-Hafidz juga termasuk hadis penguat dari pembahasan hadis Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Masih ada yang ingat lafaznya? Pendek. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Siapa yang menggantungkan tamimah, segala jenis kalung, gelang dan yang lainnya, fala atamallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Pendek. Tapi ini kalimat yang sangat tegas. Beliau memulai dengan man, barang siapa, syarat. Lalu dijawab dengan fala, maka tidak. Ini bentuk jawab syarat. Nah, kalimat syarat dan jawab syarat adalah kalimat yang sangat tegas. Kalau beliau melarang itu, berarti pelarangan ini umum. Sehingga kalau ada seseorang yang memakainya untuk tujuan tertentu, dia tidak akan pernah mendapatkan tujuan itu. Nah, hadis tersebut kata Ibnu Hajar juga masuk, memberikan penguat pada hadis Abu Bashir radhiyallahu taala anhu ini. Lalu kata Ibnu Hajar, wa hiya ma'allaqa minal qala'idi khasyyatal 'aini wa nahwi dzalika. Yang dimaksud dengan hadis Uqbah adalah semua jenis qala'id, semua jenis benang, semua jenis barang yang diikatkan baik di lengan, tangan, kaki, leher dan yang selainnya, khasyyatal 'aini wa nahwi dzalika, untuk mencegah ain atau tujuan-tujuan yang lain. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jelas nggih? Jadi hewan juga sama hukumnya seperti pembahasan manusia kemarin. Perinciannya sama, larangannya juga sama. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lalu disebutkan oleh beliau Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ma yustafadu min al-hadis. Poin yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, anna ta'liqal autari li daf'il afat fi hukmi tamaimi fi tahrim. mengalungkan tali temali. Lidaf'il afat, untuk menolak bahaya apapun. Fi hukmi tamaim, masuk dalam hukum tamimah. Fit tahrim, dalam larangan tegasnya. Faedah yang kedua, izalatul mungkar, wajibnya mengingkari kemungkaran. Ini faedah ini dua, senantiasa diulang-ulang terus oleh beliau hafizallah. Kemarin setiap satu dalil beliau juga sebutkan faedahnya adalah izalatu al-munkar, wujubu izalatil munkar liman yakbiru ala izalati. Dan semuanya sudah kita bahas, perinciannya juga tidak kurang tidak lebih. Ketika seseorang mampu untuk mengingkari kemungkaran dan dia bisa mengubahnya dengan tangannya, maka wajib bagi dia untuk mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Taib, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini hukum asalnya. Seorang punya kuasa, dia mampu untuk merubah dengan tangannya, dengan kebijakannya, maka dia wajib untuk merubah dengan kebijakannya, dengan tangannya. Kalau tidak mampu, fabilisani, diubah dengan lisan, nasihat. Kalau ternyata yang punya kekuasaan, yang punya kuasa, yang bisa merubah dengan tangan, tidak mengetahui, kita yang mengetahui, sampaikan dengan lisan nasihat kepada mereka. Kalau tidak mampu juga dengan lisan, baru yang terakhir, mengingkari dengan hati. Fabiqalbihi wadhalika adha'ful iman. Dan orang yang mengingkari dengan hati, menunjukkan lemahnya keimanan. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Faedah yang ketiga, tablighun nasi ma yasunu aqidatahum. Kewajiban untuk menyampaikan kepada manusia ilmu yang bisa melindungi akidah mereka. Jadi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, tidak pernah lepas dari dakwah seorang ahli sunnah masalah tauhid. Tidak pernah dinomor duakan dalam masalah dakwah ahli sunnah tentang tauhid. Tauhid, penjagaan akidah selalu menjadi prioritas, memiliki prosentase lebih besar pada dakwah seorang ahli sunnah. Entah dia membahas bab khusus tentang akidah, atau dia membahas tentang fikih, di dalamnya juga diselipkan pembahasan tentang akidah, atau dia membahas khusus masalah hadis, membahas masalah raqaiq, membahas masalah suluk, semuanya ada masalah akidah di dalamnya. Jadi jangan dipisahkan, bahas fikih-fikih saja tanpa akidah, tidak bisa. Bahas suluk-suluk saja tanpa akidah, tidak bisa. Tazkiyatun nafas, bahas saja tazkiyatun nafas tanpa akidah, bisa? Tidak bisa. Semuanya akan ada pembahasan masalah akidah, karena kewajiban besar membentengi akidah kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan, dari kesyirikan-kesyirikan yang ada. Karena banyak sekali kaum muslimin, jangankan kaum muslimin, salafiyin, masih banyak yang belum mengetahui tentang rincian dari perkara-perkara kesyirikan. Itu praktek nyatanya yang kita lihat, yang kita dengar. Fulan salafi, salafi, ahli sunnah, ahli sunnah, lama ngajinya, lama, tapi masalah sepele seperti itu dia tahu, tidak tahu kalau itu adalah kesyirikan. Terjadi, tidak diingkari, banyak kita dapatkan seperti itu. Nah, ma'asyulah rahimani wa rahmatullah, kalau seorang ahli sunnah sendiri, salafiyin sendiri, tidak perhatian dengan tauhid, lalu siapa yang mau perhatian dengan tauhid? Mengharapkan mereka-mereka yang di luar sana, yang tidak pernah membaca Al-Quran, yang tidak mengerti hadis, mereka yang akan kemudian membela tauhid? Mustahil. Kita yang setiap harinya insyaallah selalu terliputi dengan ilmu, terliputi dengan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala a'immah, kita yang pertama wajib untuk mengetahui masalah tauhid, Kita yang pertama wajib untuk mengetahui masalah kesyirikan itu dan diamalkan. Syirik itu bukan hanya sekedar pembagian yang biasa kita bahas. Syirik kecil, syirik besar sudah cukup. Rinciannya banyak. Ternyata satu ucapan kecil yang tidak kita sadari menjatuhkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena termasuk dari kesyirikan. Ini baru poin dua, poin yang kedua yang beliau bahas merinci tentang kesyirikan. Masih tebal. Masih berapa tahun lagi untuk kita bahas ini? Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat kepada kita dan tidak bosan-bosannya untuk membahas tentang tauhid. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, wa an ibni mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Tayyib, tiga hal beliau tegaskan. Sesungguhnya ar-ruqa, ruqyah itu, wat tamaim, tamimah itu, wat tiwalah itu syirkun, adalah kesyirikan. Ditegaskan oleh Nabi SAW tiga perkara ini. Ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah kesyirikan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Nanti akan disebutkan oleh beliau maksudnya apa. Ruqyah yang syirik, tamimah yang syirik, tiwalah, apa itu. Sebelumnya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, beliau menyebutkan hadis ini sedemikian pendek. Mungkin seketika kita bisa menghafalnya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah perbuatan syirik. Gampang. Tayyib. Tapi asalnya hadis ini memiliki kisah yang cukup panjang. Insyaallah kita akan sebutkan ada bagian kisah pertama dari riwayat Al-Imam Ibnu Majah, kemudian yang kedua riwayat Al-Imam Abu Dawud, dan yang disebutkan oleh beliau di sini adalah riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Tayyib. Bagian pertama dari kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah taala. Beliau meriwayatkan dengan lafaz kanat ajuzun tadkhulu alaina minal humrah. Suatu hari pernah ada seorang nenek tua yang menemui aku dari humrah. Ini yang bercerita istri dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa kana lana sarirun tawilul qawaim. Dan di rumah kami memiliki tempat tidur atau dipan dengan kaki yang cukup tinggi. Wa kana Abdullah idza dakhala tanahnaha wa sawwaza. Dan kebiasaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jika beliau masuk rumah setelah salam, beliau akan tanahnaha, berdehem, dan wasawwata, mengeluarkan sedikit suara supaya istrinya tahu kalau beliau sudah datang. Jadi tidak datang diam-diam, dan ini termasuk adab dari jauh. Ketika seorang suami ingin pulang ke rumah, Islam mengajarkan untuk memberitahukan dulu jika kita akan datang ke rumah. Jadi tidak diam-diam pulangnya, dikabarkan dulu istrinya kalau saya sudah sampai di sini, sebentar lagi sampai di rumah. Ketika di rumah, datang ke rumah tidak boleh lewat pintu belakang. Lewatnya pintu depan. Mengucapkan salam supaya istrinya bisa bersiap-siap untuk menyambut suaminya. Adab ini banyak sekali hilang di antara kita. Berapa banyak yang melakukan ini? Datang saja istrinya di dalam rumah, tidak tahu dalam kondisi seperti apa. Islam mengajarkan kita dekat dari rumah, kabarkan dulu kedatangan kita supaya istri bisa bersiap-siap menyambut suami dengan sebaik-baiknya. Masuk rumah salam. Kurang siap bisa lebih siap lagi. Nah, Abdullah bin Mas'ud menambahkan, beliau mengeluarkan suara-suara supaya istrinya tahu kalau beliau sudah di depan rumah. Taib. Fadakhala yauman. Lalu beliau masuk. Falamma sami'at sautuhu ihtajabat minhu. Ketika nenek tua ini tadi mendengar suara Abdullah bin Mas'ud, dia kemudian ihtajabat, menutup dirinya dan pergi. Fajalasa ila janibi. Lalu datanglah Abdullah bin Mas'ud kemudian duduk di sampingku. Famassani, kemudian mengusap aku, kata istrinya. Datangi istri, diusap kepalanya. Berapa banyak yang melakukannya? Taib. Ternyata ketika Abdullah bin Mas'ud mengusap istrinya, beliau merasakan sesuatu di leher istrinya. Berarti kebiasaan istri beliau tidak pakai kalung. Jadi ketika beliau mengusap ada sesuatu di situ, langsung dibuka. Faqala ma hadza? Lalu Abdullah bertanya, benda apa ini? Kok pakai kalung dari tali? Faqultu ruqiyali fihi minal humar. Itu diberikan oleh nenek tua meruqyah, dia membacakan bacaan-bacaan karena aku sedang sakit panas. Fajadzabahu faqata'ahu. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun meraih tali itu dan beliau memotongnya kemudian dibuang. Tsumma qala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada istrinya. Nah, sampai di sini berlanjut masuk di riwayat Al-Imam Abu Dawud. Beliau sebutkan, laqad asbaha alu Abdillah aghniya'a 'ani syirk. Sungguh keluarga Abdullah bin Mas'ud adalah keluarga yang tidak butuh sama sekali dengan adanya kesyirikan di dalam rumahnya. Padahal hanya tali. Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadis yang kita bahas tadi, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah itu, tamimah-tamimah itu dan tiwalah itu adalah bentuk kesyirikan. Taib. Nah, ditambahkan lagi dalam riwayat Abu Dawud, kemudian istri beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, faqultu laqad kanat 'aini tuqdhaf. Dahulu istrinya menceritakan lagi tentang kisahnya. Dulu kalau aku sakit mata, aku terbiasa datang kepada seorang Yahudi. Kemudian Yahudi itu membacakan bacaan-bacaan, meruqyah. Fa idza raqasakan, ketika dia menyelesaikan ruqyahnya, maka mataku enak untuk memandang, enggak sakit lagi. Yahudi meruqyah, kira-kira yang dibaca apa? Al-Qur'an. Enggak mungkin. Jadi dia meruqyah. Tapi ketika dia meruqyah, mataku seolah-olah sembuh setelah diruqyah. Faqala Abdullah, lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada istrinya, innama dzaaka 'amalus syaitan. Ketahuilah itu adalah perbuatan syaitan. Siapa yang bilang? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Itu amalan syaitan. Itu perbuatan syaitan. Kenapa? Karena yan khusuha biyadihi, syaitan yang mengusap-ngusap mata kamu. Fa idza raqaka fa anha. Ketika Yahudi tadi membacakan sesuatu, maka dia kemudian menahan tangannya sehingga nikmat saat akan tidak terasa sakit lagi. Innama kana yakfika an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Contoh seorang suami yang baik. Ketika beliau melarang istrinya dari perkara itu tadi, yang pertama tadi dilarang, diputus, dibuang, diberikan ilmu. Yang kedua ini juga dilarang, kemudian diberikan ilmu. Enggak hanya melarang, imbang, dilarang dan diberikan ilmu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, jangan lagi kamu lakukan. Innama kana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Cukup kamu mengucapkan doa yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkannya kalau beliau sakit. Doa apa itu? Ini sering kita bahas, sering kita baca juga mungkin kalau sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terbiasa berdoa adhibil ba'sa. Rabbi Rabban nas isfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'un la yughadiru saqama. Wahai Rabbku, adhibil ba'sa. Hilangkanlah penyakit ini. Rabban nas, wahai Rabb manusia, isfi anta syafi, berilah kesembuhan. Engkau adalah zat yang bisa menyembuhkan. La syifa'a illa syifa'uka. Tidak ada kesembuhan dan tidak ada obat kecuali dari tanganmu. Syifa'un la yughadiru saqaman. Berikan kesembuhan kepadaku, sembuh yang tidak akan ada lagi rasa sakit setelahnya. Ini doa, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, demikian juga Al-Imam Hakim. Beliau mengatakan bahwa hadis tersebut sahih wa qarrahu Dzahabi rahimahullahu taala dan disetujui oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Tayib. Jelas kisahnya? Jadi tidak pendek seperti itu tadi. Kenapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengucapkan itu? Karena ada sebabnya. Ternyata sebabnya sama dengan bab yang kita bahas tentang tali yang dilingkarkan. Tadi istrinya dalam kondisi sakit. Jadi ada dua yang dilakukan oleh wanita tua tadi. Membaca ruqyah jambi-jambi, kemudian mengikatkan tali ke leher istrinya. Tayib. Istri Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bersama Zainab. Tayib. Kita bahas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah di dalamnya ada perbuatan syirik. Apa itu ruqyah? Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala sendiri. Beliau sebutkan setelahnya. Tayib. Ar-ruqa yang dimaksud dengan ruqyah. Hiyallati tusamma al-azaim. Adalah yang juga disebut dengan azaim. Jadi beliau belum mendefinisikan di sini. Ruqyah adalah azimah. Apa itu azimah? Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan Hafizallah. Al-azaim jam'u azimah. Azimah sudah diliterasikan ke bahasa Indonesia jimat. Tapi yang dimaksud di sini adalah hiya ayatun minal Qur'an. Tuqra'u 'ala dzawil 'ahad aw tuqra'u fi ma'in wa yusqahul marid aw tuktabu fi sahnin wa nahwihi wa tumhal kitabatu bi ma'in wa nahwihi wa yusqahul marid. Jadi maksud ruqyah adalah ayat-ayat Al-Qur'an tuqra'u 'ala dzawil 'ahad yang dibacakan kepada seorang yang sakit. Autuqra'u fi ma'in wa yusqahul marid. Atau bacaan-bacaan yang dibacakan ke air. Wa yusqahul marid. Kemudian air itu diminumkan kepada seorang yang sakit. Atau tuktabu fi sahnin. Bacaan-bacaan yang ditulis di atas sahan. Alat makan nampan, asalnya sohan itu nampan, tapi maksudnya adalah nampan piring dan yang semacamnya. Watum hal kitabatu bimain, lalu disiramkan air ke atasnya. Wayusqahul marid, dan diminumkan kepada orang yang sakit. Ini makna asal dari ruqyah. Intinya bacaan-bacaan yang diucapkan dengan tujuan menyembuhkan orang sakit. Mafhum nggih? Secara umum. Karena nanti pembahasan ruqyah sudah pernah dulu kita singgung, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Dan ulama berselisih di sini. Jadi mohon dipahami baik-baik. Taib. Kita lanjutkan penjelasan beliau. Wa khassa minhu ad-dalil ma khala minasy-syirik. Ruqyah yang diperbolehkan, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tentang pembolehannya. Tentang pembolehannya. Jadi itu ruqyah yang diperbolehkan. Saya ulang lagi supaya lebih paham. Hukum asal ruqyah apa? Hukum asal ruqyah apa? Syirik, tidak diperbolehkan. Kenapa? Ruqyah bagian dari ibadah. Dan perlu kita ingat, ibadah itu hukum asalnya adalah haram, tidak boleh dikerjakan. Paham? Ini untuk cari amannya. Jadi para ulama membuat satu kaidah. Ibadah itu hukum asalnya adalah haram, tidak boleh dilaksanakan kecuali apabila ada dalil. Salat. Hukum asalnya apa? Boleh atau tidak? Tidak. Karena masih umum. Salat untuk siapa? Salat sujud rukuk kepada pohon boleh? Tidak boleh. Maka hukum asalnya haram, tidak diperbolehkan. Lantas kenapa kemudian salat menjadi boleh? Karena ada dalil yang memerintahkan. Ratusan di dalam Al-Qur'an. Aqimus shalah, tegakkan oleh kalian salat. Salat mana yang dimaksud? Salat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat yang boleh dikerjakan adalah salat kepada Allah. Abang, kiaskan kepada semua jenis ibadah. Puasa, hukum asalnya apa? Haram, tidak boleh dikerjakan. Kenapa kita kerjakan puasa Ramadan? Dalil memerintahkannya. Ada puasa Senin Kamis, ada dalilnya? Ada, boleh dikerjakan. Ada puasa 3 hari setiap bulan? Ayyamul Bid? Ada, boleh dikerjakan. Ada puasa Daud? Ada dalilnya? Ada, boleh dikerjakan. Maka segala bentuk puasa yang tidak didasari oleh dalil, boleh dikerjakan? Tidak boleh. Paham nggih? Ini ibadah semuanya. Demikian juga doa, contoh lain. Doa, doa ibadah bukan? Ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari semua ibadah. Karena tidak ada satu bentuk ibadah pun yang tidak ada doa di dalamnya. Salat ada doa? Ada. Puasa ada doanya? Ada. Apalagi ibadah? Haji ada doanya? Ada. Sedekah ada doanya? Ada semua. Jadi doa itu mukhul ibadah. Doa adalah intisari dari ibadah. Maka doa adalah ibadah. Hukum asalnya apa? Haram, tidak boleh berdoa. Kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena ada dalil yang memerintahkan berdoa hanya kepada Allah. Maka ketika seorang berdoa kepada jin, boleh? Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Tidak ada dalil. Sehingga kalau dia berdoa kepada jin, jatuh dalam kesyirikan dan seterusnya. Nah di sini hukum asal ruqyah, karena ruqyah adalah bagian ibadah, maka haram, tidak boleh dikerjakan. Maka ruqyah mana yang bisa kita kerjakan? Yang ada dalilnya. Nah disinilah bedanya seorang yang faham ilmu dengan orang yang tidak faham ilmu ketika meruqyah. Banyak sekarang orang yang mudah-mudahan untuk meruqyah. Dia keluarkan kalimat-kalimat ini itu, ada dalilnya enggak kalimat itu? Kalau tidak ada dalilnya, berarti ruqyahnya syariah atau syirkiah? Simpulkan sendiri. Jadi ruqyah syariah adalah ma khassa minhud dalil, yang dikhususkan dengan disebutkan dalil pada bacaan-bacaannya. Meruqyah dengan Al-Qur'an, ada dalilnya? Ada. Jadi jangan sampai pusing nanti. Kok di sini innar ruqya wat tamaim wat tiwalah syirkun. Ruqyah itu syirik. Loh kan Nabi juga meruqyah. Nah, sekarang sudah paham gitu? Nah, bentuk kesyirikan karena dikembalikan ke hukum asal. Tayib. Kita lanjutkan. Wa khassa minhu dalil ma khala min asyirk. Dan dalil-dalil mengkhususkan menunjukkan bahwa yang diperbolehkan adalah bacaan-bacaan yang di dalamnya tidak terdapat kesyirikan. Jadi meskipun dengan bahasa Arab, meskipun mengutip beberapa bagian Al-Qur'an atau hadis, tapi kalau terselip di situ satu potong kalimat saja yang di dalamnya ada indikasi kesyirikan, maka ruqyahnya ruqyah syirkiyah. Paham? Jadi kita harus paham yang dibacakan ini apa ini. manggil seorang perukyah, baca rukyah. Kita harus paham yang dibacakan dia apa. Jangan sampai diselipkan satu kata, ternyata itu adalah kesyirikan. Meskipun 90%-nya adalah bacaan syar'i, 10% saja ada bentuk kesyirikan di situ, batal semuanya. Baik. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal huma. Dalam masalah ruqyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan, boleh untuk meruqyah minal ain wal huma. Membacakan ruqyah untuk penyakit ain dan huma. Sudah pernah kita bahas dulu al ain dan al huma. Ain penyakit yang ma'ruf. Huma, apa itu huma? Dulu sudah kita bahas juga, guys. Hadisnya panjang. Dua kali pertemuan kita bahas. Kisahnya Husain bin Abdurrahman ketika beliau duduk di majelis Sa'id bin Jubair. Ketika Sa'id bin Jubair bertanya, "Ayyukum ra'al al-kawkab alladhi inqadha al-barih?" Apa huma? Sengatan serangga yang berbisa. Jadi ketika itu Sa'id bin Zubair bertanya, "Ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadha al-bariha?" Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Ternyata Husain bin Abdurrahman melihat. Faqultu ana. Kata Husain, saya lihat tadi malam. Tapi lihat salaf. Kalau malam lihat bintang jatuh, berarti bukan begadang ngopi. Salaf dahulu kalau mereka malam tidak tidur, itu antara beberapa aktivitas. Yang pertama, dia sholat malam sampai mendekati subuh. Dan kebiasaan mereka sholatnya bukan di dalam rumah, tapi di atap rumah, karena atapnya kan datar. Sholat di atap rumah sehingga melihat. Atau yang kedua, dia muqabalah hadis, muroja'ah hadis. Ini kebiasaan salaf, tidak ada ngopi. Tapi lihat, Husain bin Abdurrahman tidak ingin disangka bahwa ketika itu beliau sedang sholat atau sedang muroja'ah hadis. Ama'an nilam akun fi sholatin. Kata Husain, aku melihat tapi ketika itu aku tidak sholat, sedang tidak sholat. Jangan sampai orang melihat mengira, wah Masya Allah Husain berarti sedang sholat. Sedang sholat di atas. Beliau jujur, tidak mau dianggap berbuat sesuatu kebaikan yang tidak dilakukan. Ama'an nilam akun fi sholatin. Saya ketika itu bukan sedang dalam keadaan sholat. Walakin niludirtu. Tetapi malam itu saya sedang disengat kala jengking. Bengkak. Oleh karenanya beliau istirahat di atap dan melihat bintang jatuh. Faqala fa ma sana'ata? Lalu Sa'id bin Jubair bertanya, kalau engkau disengat kala jengking, lalu apa yang kamu perbuat? Kata Husain bin Abdurrahman, apa jawaban beliau? Irtaqaitu, saya meruqyah. Ruqyah dari sengatan kala jengking. Dan lihat gurunya memberikan ilmu juga. Beliau tidak kemudian mengumumkakan pendapatnya. Kalau pendapat saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini masalah ruqyah. Karena Sa'id bin Jubair berbeda pendapat dengan Husain. Beliau bertanya kepada Husain, "Fama hamalaka ala dzalik?" Apa yang mendorong engkau melakukan ruqyah pada sengatan kala jengking? Kata Husain bin Abdurrahman, amalan didasarkan dalil. Beliau mengamalkan itu karena ada dalilnya. Maka beliau mengatakan, hadithun haddathana Syu'bi, sebuah hadis yang dikabarkan oleh Asy'abi kepada kami yang mendasari aku melakukan itu. Lalu Sa'id bertanya lagi, qala fa ma haddathakum, hadis apa itu? Husain bin Abdurrahman mengatakan, qala hadithun haddathana an Buraidah ibn Husayb, hadis dari Buraidah bin Husayb. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humah, tidak ada rukhsah, keringanan untuk meruqyah kecuali pada dua hal, penyakit ain dan humah, sengatan serangga berbisa. Jelas disebutkan di situ. Maka Sa'id ibn Jubair sebagai guru yang bijaksana, beliau memuji, laqad ahsana man intaha ila sami'a, sungguh telah berbuat baik seorang yang mendasari perbuatannya kepada dalil yang sahih. Jadi dia pegangannya berdasarkan dalil. Walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, baru beliau mengumumkan pendapatnya bahwa Said tidak setuju dengan pendapat Husain bin Abdir bin Abdurrahman. Ibn Abbas mengatakan kisah tentang 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antaranya adalah humul ladina la yastarqun. Mereka orang yang tidak minta di ruqyah. Ini sudah pernah kita bahas dua kali majelis dengan penjabarannya, termasuk juga bab ruqyah. Baik. Jadi masalah ruqyah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, para ulama dahulu mereka juga berselisih pendapat, tetapi intinya pada kesimpulan kita tadi, yang diperbolehkan dalam masalah ruqyah adalah yang dikuatkan atau ditunjukkan dengan dalil. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sehingga kesimpulannya, halaman 95 kita bahas terlebih dahulu tentang ruqyah yang disimpulkan oleh Syekh Shalal Fauzan. Wa hasilu ma dzakarahul musannif. Kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah fi hukmi hadhihi al-asya' al-madzkurah ma yali. Pada hukum tentang perkara-perkara berikut adalah 1. Anna ruqyata tanqasimu ila qismain. Ruqyah itu terbagi menjadi dua jenis. Qismin masyru'in wa qismin mamnu'. Ada jenis ruqyah yang diperbolehkan dan ada jenis ruqyah yang tidak diperbolehkan. Fal masyru'u ma khala min asyirki wal mamnu'u ma kana fihi syirkun. Ruqyah yang masyru', yang diperbolehkan, yang disyariatkan. Baik, ruqyah yang mana? Supaya ada bekal pulang nanti. Ruqyah yang mana yang diperbolehkan? Satu, ada dalil syar'i. Yang kedua, khala min asyirki, tidak ada bentuk kesyirikan sedikit pun di dalam lafaz-lafaznya, dalam kalimat-kalimat. Ini ruqyah yang diperbolehkan. Ruqyah yang tidak diperbolehkan adalah dua juga, yang tidak ditunjukkan oleh dalil dan di dalamnya terdapat kalimat-kalimat kesyirikan. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kenapa demikian? Meskipun hadis yang dinukilkan oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa 70 ribu orang yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, kalau kita perhatikan detail lafaznya, Nabi SAW mengatakan humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta di ruqyah. Beliau tidak mengatakan la yarqun, orang-orang yang meruqyah, tidak. Tapi la yastarqun, tidak minta di ruqyah. Maka hukum asal pada ruqyah adalah kita tidak meminta kepada orang lain. Jadi hukum asalnya kita meruqyah diri sendiri. Disinilah masalah ruqyah ini akan kemudian mendidik kita untuk memperhatikan saudara kita. Ketika dia tidak meminta diruqyah, tetapi kita tahu kondisinya butuh untuk diruqyah, maka kita wajib untuk proaktif, kita yang meruqyah. Jadi dua-duanya jalan. Dari diri kita sendiri ada tindakan preventif tentang ruqyah itu, dan dari orang lain juga akan membantu meruqyah. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, diriwayatkan dari Auf bin Malik sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, sebuah kisah. Dahulu beliau mengatakan kunna narqi fi al-jahiliyah. Dahulu di masa jahiliyah sudah terbiasa Arab, bangsa Arab itu melakukan ruqyah, jampi-jampi membacakan sesuatu, bacaan-bacaan untuk orang yang sakit. Faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalika. Lalu karena gelisah para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut Anda tentang bacaan-bacaan itu?" Dan beliau juga tahu bacaan-bacaan di zaman jahiliyah yang biasa dipakai oleh ahlul jahiliyah. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, tidak melarang secara mutlak dan tidak memperbolehkan secara mutlak. Beliau mengatakan, "A'ridu 'alayya ruqaqum fa innahu la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Coba bacakan kepadaku ruqyah-ruqyah yang kalian gunakan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memintanya, "A'ridu 'alayya ruqaqum." Bacakan semua bentuk ruqyah itu kepadaku. "Fa innahu la ba'sa birruqa." Karena ketahuilah, tidak mengapa seorang itu meruqyah, membacakan bacaan-bacaan, malam takun syirkan. Dalam riwayat yang lain, malam takun fihi syirkun, selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. Kalau dengan lafaz lam takun fihi, berarti selama dalam kalimatnya tidak terkandung kesyirikan. Ini takrir dari Nabi SAW, penguatan bahwa diperbolehkan untuk meruqyah. Dan dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam juga diruqyah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa kana alaihi salatu wasallam qad raqa wa ruqiya wa amara biha wa ajazaha. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah melakukan ruqyah, beliau juga pernah diruqyah, beliau pernah memerintahkan untuk meruqyah seorang sahabat dan beliau memperbolehkannya. Fa idza kanat bil Qur'an wa bi asma'illah fa hiya mubahan aw ma'murun biha. Kalau ruqyah itu dilaksanakan dengan Al-Qur'an atau dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, fa hiya mubahatun aw ma'murun biha. Maka itu bentuk ruqyah diperbolehkan dan diperintahkan. Wa inna ma ja'atil karahatu wal man'u fi ma kana minha bi ghairi lisanil arab. Tapi yang dimakruhkan, yang tidak diperbolehkan di dalam syariat, maka naminha bighairi lisanil arab. Satu, ketika ruqyah itu dilaksanakan dengan selain bahasa Arab, dengan bahasa ajam. Ini kata Khattabi rahimahullah, tidak diperbolehkan ruqyah dengan bahasa selain Arab. Fa'innahu rubbama kana kufran au qawlan yadkhuluhu syirkun. Karena bisa jadi nanti dikhawatirkan di dalam rangkaian-rangkaian itu ada sesuatu yang menjerumuskan ke dalam syirik. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang kita bahas masih ada beberapa kalam ulama lagi sebetulnya, tapi waktu tidak memungkinkan. Insyaallah mudah-mudahan cukup penjelasan tadi. Kita akan sambung lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.